Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Ilmi, yang lalu kita telah membahas bab nomor ke-31, larangan berdebat, berbantah-bantahan dan bertikai dalam agama, lebih khusus dalam Al-Quran. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu bab yang nomor ke-32. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, babun nahyi an kathratis su'al min ghairi hajah. Berkata penulis kitab ini, Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali hafidhahullahu ta'ala, bab yang nomor ke-32, yaitu bab larangan banyak bertanya tanpa ada kebutuhan. Banyak bertanya tanpa ada keperluan. Mula-mula beliau bawakan sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala, dan ini adalah lafaz Imam Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkanlah aku terhadap perkara yang aku tinggalkan kamu. Maksudnya, jangan banyak bertanya. Biarkanlah yang aku terangkan sudah kamu diamkan aja. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena binasanya umat-umat sebelum kamu adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, maka kerjakan semampumu. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Apabila aku melarang kamu dari sesuatu, maka tinggalkan dia. Ini termasuk hadis yang sangat agung, dan hadis ini juga dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Yaitu bahwasannya kita dilarang banyak bertanya, karena nanti akan mempersulit diri sendiri. Kaum sebelum kita, terutama adalah Bani Israel, yang membuat mereka itu binasa adalah karena banyak bertanya, kemudian menyelisihi nabi. Banyak tanya dan menyelisihi nabi. Seperti kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika itu ada orang mati dari kalangan Bani Israel, lalu terjadi perselisihan di antara mereka siapa pembunuhnya, saling tuduh-menuduh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi. Inna allaha ya'murukum antadbahu baqarah. Kamu sembelih sapi. Nanti salah satu bagian dari tubuh sapi dipukulkan kepada orang mati itu, lalu dia bisa hidup dan mengatakan siapa pembunuhnya, lalu dia diwafatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya seandainya mereka langsung cari sapi, disembelih, selesai, beres. Gitu aja. Tapi yang namanya Bani Israel, ya memang suka bertanya, membangkang. tanya warnanya apa, sapinya model apa, jenisnya jenis apa, terus akhirnya mereka kesulitan sendiri. Dan mereka tidak mendapatkan sapi jenis itu kecuali satu saja, saat itu hanya satu, sehingga pemiliknya menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Bahkan disebutkan dalam sebagian tafsir, pemiliknya itu mau menjual sapi itu dengan emas seberat sapi itu. Artinya mereka kesulitan sendiri, kesulitan. Seandainya kamu sembelih sapi, ambil sapi sembelih, selesai, sapi betina, bakoro. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW tidak suka kalau ada sahabat yang banyak bertanya tidak ada perlunya, nanti khawatir mempersulit sendiri, sesuatu yang tidak wajib berubah menjadi wajib gara-gara pertanyaan mereka. Adapun kalau orang bertanya karena memang dia tidak tahu tanya, harus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innama syifaul 'ai as-su'al." Obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Kalau tidak tahu, bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau ini tidak, memang pertanyaannya untuk membangkang, untuk menyelisihi, untuk mencari-cari kelemahan, mancing-mancing pertanyaannya. Atau juga pertanyaan yang tujuannya itu tidak benar. Pertanyaan tujuannya itu untuk mukul orang lain. Jadi tanya ke sana, tapi pukulannya ke sana. Seperti apa main karambol itu loh. Jurus ribon itu ya. Jadi sana tapi arahnya ke sana. Itu banyak seperti itu. Kemudian juga seseorang itu ada kalanya sudah tahu, tapi dia bertanya dengan tujuan supaya yang lainnya juga tahu. Ini tidak apa-apa. Seperti malaikat Jibril alaihi salam ketika beliau datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Padahal beliau sudah tahu, tapi tujuannya mengajarkan kepada para sahabat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan sahabat paham semuanya. Jadi yang dilarang itu tanya yang tidak ada perlunya, enggak ada faedahnya. Seperti misalnya yang tidak ada faedahnya itu tentang Ashabul Kahfi. Nama mereka siapa saja? Ini enggak ada perlunya. Kita tahu nama mereka, tidak tahu, tidak menambah iman, tidak mengurangi iman. Yang penting adalah ceritanya seperti ini, kita ambil pelajaran dan hikmah dari cerita itu, bukan masalah nama. Demikian pula anjingnya Ashabul Kahfi, warnanya apa anjingnya? Jenis apa? Anjing helder apa anjing bulldog? Tidak ada faedah sesuatu yang sia-sia. Masih banyak pertanyaan yang lainnya. Demikian pula juga pertanyaan tentang tongkat Nabi Musa. Sekarang di mana tongkatnya? Semua tidak ada faedahnya. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku perintahkan kamu sesuatu, kerjakan semampumu. Kalau aku larang kamu, tinggalkan. Di sini beda antara perintah dengan larangan. Kalau perintah dikatakan di situ, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu, perintah kerjakanmu. Larangan kamu tinggal semuanya. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu semua orang bisa, mampu. Kan cuma tinggal meninggalkan gitu aja. Semua orang bisa. Sehingga meninggalkan larangan tidak ada perkecualian. Larangan semuanya ditinggalkan. Kalau perintah, semampunya. Karena tidak semua perintah kita mampu. Dan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban itu kalau kita tidak mampu, gugur atau pindah kepada gantinya. Jadi al-wajibat taskutu bil-ajazi min ghairi badal au ila badal. Itu kaidah dalam ilmu usul fikih. Kewajiban-kewajiban itu gugur kalau tidak mampu. Ada gantinya atau kadang tidak ada gantinya. Seperti misalnya orang sholat wajib berdiri. Wajib berdiri. Sholat fardu lima waktu. Kalau tidak mampu, gugur berdiri. Tapi ada gantinya. Gantinya adalah duduk. Tidak mampu duduk, gugur duduk. Tapi ada gantinya, berbaring. Sholli qa'iman. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Jadi Islam ini mudah. Islam ini agama yang gampang. Semakin sulit dalam Islam itu, justru semakin mudah. Sehingga ada sebuah kaidah besar dalam ilmu usul fikih yang berbunyi, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Semakin sulit, semakin mudah. Itulah Islam. Tidak mampu ini, ini. Tidak mampu itu, ini. Terus gampang sekali. Seperti juga seseorang yang ketika itu jima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Dia tahu itu haram, dia tahu itu dilarang, tapi dia tidak kuat, dia langgar. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau gitu kamu memerdekakan budak, enggak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, enggak mampu. Memberi makan 60 orang miskin, enggak mampu. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma, diberikan kepada dia, ini loh kamu bagi kepada tetanggamu, kamu sedekahkan. Kata dia, ya Rasulullah, yang paling melarat adalah saya, diberikan siapa ini? Rasulullah tersenyum, sudah kamu ambil aja buat keluargamu. Sudah melanggar, pulang bawa kurma. Inilah diantara kemudahan agama Islam. Jadi kewajiban itu, kalau kita tidak mampu, gugur, pindah kepada ganti, atau ada kalanya gugur tanpa ada ganti. Tapi kalau larangan, tinggalkan semuanya tanpa kecuali. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, dari hadis ini pula para ulama mengambil faedah bahwasanya kalau ada perintah jangan pakai tawar-menawar. Ini wajib atau sunnah? Kan kita kenal ada hukum fikih 5, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Wajib harus dikerjakan. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau mubah, boleh-boleh saja. Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, tidak masalah. Kalau makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Hukum 5. Kalau ada perintah yang benar tanpa tawar-menawar, kerjakan ini langsung sami'na wa ata'na, kami kerjakan, bukan ditawar. Ini wajib atau sunnah? Oh wajib, berarti dikerjakan. Oh sunnah, berarti boleh ditinggalkan. Kemudian ketika ada larangan, tanpa menawar, larangan ditinggal semuanya, bukan ditawar. Ini larangannya, ini makruh atau haram? Haram harus ditinggalkan. Makruh berarti boleh dikerjakan. Sehingga definisi sunnah dengan makruh di masyarakat kita itu sudah berubah. Definisi sunnah itu artinya boleh ditinggalkan. Definisi makruh adalah boleh dikerjakan. Jelas enggak? Kan begitu kan? Ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Oh, hukumnya sunnah, berarti boleh ditinggalkan. Ditinggalkan enggak apa-apa. Ini larangan, larangan ini haram atau makruh? Haram, oh berarti dikerjakan tidak apa-apa. Tidak. Kalau sikap kita adalah ayyakulu sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taati. Adapun tujuan para ulama membagi hukum ada 5 tadi itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tujuannya, seandainya seseorang itu meninggalkan sesuatu, maka untuk mencari konsekuensinya, kita kembali kepada hukum yang 5. Yang ditinggalkan apa? Oh, yang ditinggalkan kewajiban, berarti konsekuensinya begini. Oh, yang dikerjakan adalah yang haram, berarti konsekuensinya begini. Oh, yang sunnah, oh yang tujuannya itu saja. Jadi bukan berarti sunnah boleh ditinggalkan, makruh boleh dikerjakan, bukan. Kalau kita meninggalkan sesuatu, konsekuensinya apa? Kembali kepada hukum yang 5 itu. Termasuk masalah sholat. Kalau ada yang lupa apanya? Oh lupa tidak baca surat, nah, yang ditinggalkan yang sunnah berarti tidak apa-apa. Oh dia tadi lupa tidak baca fatihah, oh berarti yang ditinggalkan itu rukun, berarti tidak sah sholatnya. Ayo diulangi rakaat itu. Oh yang ditinggalkan wajib, oh berarti sholatnya sah, tapi diganti dengan sujud sahwi dan semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, berikutnya beliau membawakan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla mengharamkan atas kamu durhaka kepada para ibu, kepada ibu. Wawak dal banat, dan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. wa man'an wa had, kikir tapi suka meminta. Wa kariha lakum thalatan, Allah membenci untuk kamu tiga. Kila wa qal, banyak bicara tidak ada faedahnya. Wa kathra'at wa kathratas su'al, banyak bertanya atau banyak meminta. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini juga hadis yang mengandung prinsip-prinsip ajaran Islam. Pertama-tama Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah mengharamkan uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Sebenarnya durhaka kepada ibu dan bapak hukumnya haram. Tapi lebih ditekankan adalah ibu, karena ibu itu luar biasa. Maka dari itulah Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata beliau, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah, ummuka, ibumu? Siapa lagi ya Rasulullah, ummuka, ibumu? Qala thumma man, siapa lagi ya Rasulullah, abuka, bapakmu. Ibu tiga, baru bapak satu. Padahal berbakti sama-sama ibu dan bapak, luar biasa perjuangannya. Apalagi ibu kita terutama, mulai dari mengandung kita di perutnya 9 bulan sekian, payah, di atas payah, capek di atas capek. Belum lagi ada penyakit-penyakit bawaan. Kemudian juga menjelang kelahiran demikian sulit, kadang sampai dioperasi. Kemudian sampai melahirkan dengan senang, dengan bahagia, dengan cinta dan kasih sayang. Kita dirangkul, dicium, ditetei oleh ibu. Kemudian kalau anak itu sakit, maka ibu berusaha mencari dokter yang paling ahli, yang penting anak saya sembuh. Walaupun tidak punya uang, berusaha ngutang ke sana kemari. Luar biasa. Ibu nangis, air mata membanjir. Ibu perjuangan luar biasa. Kemudian juga ibu kalau disakiti itu hatinya tidak kuat. Kadang ibu nangis, gampang tersinggung. Namun demikian bapak juga dihormati, karena bapak berusaha, bekerja keras, membanting tulang untuk anaknya. Sampai badannya, kulitnya menghitam, kulitnya keriput, tulangnya bungkuk, demi untuk anaknya. Semuanya demi anak. Masya Allah. Dan Islam sangat menjunjung tinggi birrul walidin, berbakti kepada kedua orang tua. Dan selalu oleh Allah digandeng dengan tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Tauhid, berbakti kepada kedua orang tua. Ibadah kepada Allah, birrul walidain. Bahkan seandainya pun orang tuanya itu kafir, kafir sekalipun, tetap baik dalam urusan dunia. Walaupun agama masing-masing. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu kafir, ngajak kamu kafir, jangan taat. Tapi tetap dalam urusan dunia hubungannya baik. Hubungan baik. Agama lakum dinukum waliyadin, masing-masing. Subhanallah. Islam ini agama yang sangat indah, mengajarkan kepada kita semua kebaikan dan melarang dari kita semua keburukan. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua, ini adalah kesempatan kita masuk syurga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mampu merawat kedua orang tua kita, terutama di usia tua mereka. Ini adalah syurga di depan mata. Kalau perlu kita tinggalkan dunia semuanya demi merawat orang tua. Syurga yang kita cari adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita punya orang tua sudah tua dan kita tidak melayani dengan baik sehingga kita masuk neraka, maka kita adalah orang yang celaka. Berarti kita menyia-nyiakan orang tua kita. Walaupun memang butuh sabar. Karena yang namanya orang tua itu ya memang wataknya seperti orang tua. Kita pun nanti akan mengalami masa-masa seperti itu. Maunya menang sendiri, orang yang benar disalahkan dan seterusnya. Bahkan kadang yang dekat malah selalu dimarahi, yang jauh malah selalu dipuji-puji. Ya sabar. Yang penting kita beramal kan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawak dal banat, Allah juga melarang kamu, mengharamkan atas kamu membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Ini adalah kebiasaan orang jahiliyah. Wa idza busyira haduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Subhanallah. Jadi kalau menanti kelahiran, ternyata yang lahir anaknya perempuan, wah malunya bukan main. Mereka tidak punya muka kalau punya anak perempuan, malu. Tidak berani keluar rumah, malu punya anak perempuan. Yang ada hanya dua kemungkinan, anak itu dibiarkan tetap hidup sambil menanggung malu. Yang kedua, anak itu dikubur hidup-hidup. Allahu Akbar. Jahiliyah, orang jahiliyah. Karena mereka anggap anak perempuan tidak menghasilkan apa-apa. Kalau anak laki meneruskan nasab garis keturunan, anak laki bisa diajak perang, kejayaan, kemuliaan, gagah, berani. Anak perempuan tidak bisa meneruskan nasab. Kemudian juga anak perempuan tidak bisa diajak perang, hanya memalukan saja. Jahiliyah, orang bodoh. Kemudian juga ada kisah yang menarik tentang sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar ketika beliau sudah masuk Islam, beliau kadang tertawa sendiri dan beliau kadang nangis sendiri. Lalu beliau ditanya, "Ya Amirul Mukminin, Anda kadang tertawa sendiri, kadang nangis sendiri, kenapa?" Lalu beliau menjawab, "Saya kadang tertawa sendiri, ingat zaman jahiliyah dulu, lucu. Saya membuat patung dari makanan. Ya, dari roti atau dari kurma itu, saya sembah-sembah patung itu. Sampai saya lapar, saya makan itu. Saya kalau ingat ini saya tertawa, lucu jahiliyah itu. Tuhannya dimakan." Betapa bodohnya orang jahiliyah. "Adapun saya nangis, saya ingat zaman jahiliyah dulu, saya punya anak kecil perempuan, lucu. Karena zaman jahiliyah malu punya anak perempuan, saya bawa ke padang pasir, saya buat galian, saya masukkan ke dalam galian itu anak saya. Saya kubur hidup-hidup, dia panggil-panggil saya, aba, aba, bapak, bapak. Saya tidak tega, tapi karena jahiliyah saya timbun juga anak itu. Saya kalau ingat ini, saya nangis." Allahu Akbar. Zaman jahiliyah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya oleh Allah, "Apa salahmu sampai kamu dibunuh? Salahmu apa? Salahmu apa?" Subhanallah. Kemudian berikutnya lagi, wa man'an wahad. Termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah man'an wahad. Man'an. Kalau dia punya itu dia kikir. Kikir, bahkan tidak mengeluarkan kewajiban-kewajibannya, zakat nggak keluar, nafkah yang wajib nggak keluar, kikir. Tapi dia had, suka minta, tamak, minta. Bahkan yang bukan miliknya pun diminta. Kikir, tidak mengeluarkan kewajibannya, dia suka meminta, yang bukan haknya pun diminta. Ini orang memang wataknya sudah sangat buruk. Dan itu juga termasuk orang yang punya sifat syuh. Syuh. Syuh itu kikir tapi tamak. Karena itu kalau Allah menyelamatkan kita dari sifat seperti ini, kita akan menjadi orang sukses. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang diselamatkan dari sifat syuh dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Ada sebagian salaf itu ketika tawaf di Ka'bah, doanya cuma satu. Allahumma kini syuhha nafsi. Allahumma kini syuhha nafsi. Allahumma kini syuhha nafsi. Ya Allah, selamatkan hamba dari sifat syuh diri hamba. Lalu beliau ditanya, "Kenapa doamu cuma itu saja?" Lalu dia mengatakan, "Karena Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang diselamatkan dari sifat syuh dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Man'an wahad. Kemudian Allah membenci untuk kita tiga perkara. Yang pertama-tama adalah qila wa qala. Banyak berbicara. Dengar apa, sampaikan. Tanpa diadakan penelitian ulang. Tanpa diadakan tatabbut, tabayyun. Terus, suka ngomong, tidak ada faedahnya. Dan yang paling banyak masuk neraka itu gara-gara lisan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan lisan-lisan kita. Lidah tidak bertulang. Banyak bicara tidak ada faedahnya. Wa kathratu su'al, kemudian banyak bertanya. Tanya. Tanya yang tidak ada faedahnya. Tanya yang tujuannya adalah untuk membangkang. Tanya yang tujuannya adalah untuk mencari-cari kelemahan. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Yang mungkin masalah-masalah yang enggak bakal terjadi. Aneh-aneh pertanyaannya. Wa idha'atal mal. Dan juga Allah membenci kamu menyia-nyiakan harta. Dihambur-hamburkan. Mubazir. Dihambur-hamburkan. Kemudian berikutnya disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalatan wa yakrahu lakum thalatan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kamu tiga perkara dan Allah membenci untuk kamu tiga perkara. Apa saja ketiga-tiganya? Fayardha lakum, Allah ridha untuk kamu, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Supaya kamu beribadah kepada Allah dan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nomor satu adalah tauhid. Yang diminta Allah kepada kita cuma satu, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Itu aja yang diminta. Dakwahnya semua nabi cuma satu, la ilaha illallah. Bahkan Allah menjamin kalau orang ibadah dan tidak syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kita tidak membawa dosa syirik, maka Allah datang kepada kita dengan sepenuh bumi ampunan. Allahu akbar. Kemudian yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'a. Dan supaya kamu berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh. Jadi bersatu dengan tali Allah. Karena itu kalau orang mengucapkan ayat ini, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruq. Ayo kita bersatu. Tapi dalilnya ayat ini. Maka jawabannya bersatu di atas apa? Karena yang namanya bersatu itu bersatu badannya dan hatinya. Kalau hanya bersatu badannya saja, hati berselisih, keyakinan berselisih, itu namanya bukan bersatu. Itu namanya dipaksa-paksakan untuk bersatu. Bersatu itu lahir dan batin. Berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh, bersatu. Kemudian yang berikutnya adalah wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci untuk kamu, qila wa qal, banyak berbicara, qila wa qal, katanya. Tiap-tiap ngomong katanya. Saya dengar berita di sana katanya. Saya dengar berita di sana katanya. Ini katanya kabar burung. Istilahnya itu kitab yang dipakai itu kitab Fathul Jari. Fathul Jari. Fathul Jari itu jilidnya banyak. Yaitu Jarini dan Jarini. Kitabnya Fathul Jari. Yang benar kitab itu Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, atau Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ini kitabnya Fathul Jari. Jarini, Jarini, Jarini, Jarini. Akhirnya agamanya pun sumbernya adalah katanya dan katanya, katanya dan katanya. Tidak. Harus jelas, harus pasti. Apalagi berita yang mengenai dua orang. Ada pihak A, ada pihak B. Maka berita yang benar adalah dari dua belah pihak itu. Berita sepihak enggak bisa diterima. Ada orang bertikai misalnya si A dengan si B bertikai. Maka kita tidak boleh menerima berita dari si A saja, enggak benar. Tentu saja si A menjelek-jelekkan si B. Demikian pula si B menjelek-jelekkan si A, tapi didudukkan dua-duanya. Masalahnya apa? Jelas. Jadi bukannya katanya dan katanya, tapi jelas. Kemudian waqaf protas soal wa idha'atal mal, sama dengan tadi, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bab yang nomor ke-32, larangan banyak bertanya tanpa ada perlunya. Sampai-sampai zaman sahabat dulu ya, mereka itu saking sungkannya tanya kepada Rasulullah SAW, sungkan. Kalau tidak ada yang perlu, tidak tanya. Sehingga mereka itu sangat senang kalau ada orang badui datang. Ada orang badui datang, senang mereka. Kenapa? Karena orang badui ini polos, kalau ngomong ceplas-ceplos. Sehingga mereka bisa mengambil pelajaran yang timbul antara percakapan Nabi dengan orang badui itu. Banyak pelajarannya. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-33, babun nahyi anil qasas, bab larangan dari cerita-cerita. Bab ini juga sangat penting, larangan cerita. Larangan dongeng-dongeng yang tidak ada faedahnya. Beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala membawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yaqussu illa amirun aw ma'murun aw mukhtalun." Tidak boleh membawakan cerita-cerita kecuali amir, yaitu sultan, pemimpin, atau yang ditunjuk untuk itu, atau yang ketiga adalah orang yang sombong. Dalam riwayat yang lainnya, orang yang riya. Jadi kalau di dalam negara Islam, seseorang itu hanya boleh memberikan tausiah dan cerita-cerita itu orang yang ditunjuk oleh pemimpin sendiri atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin. Sehingga di dalam negara Islam itu tidak semua orang bisa memberikan pengajian. Jadi orang yang benar-benar sudah dipilih, ilmunya matang, mumpuni, baru dia boleh. Ini bagus sekali. Sehingga tidak semua orang ngomong. Karena kalau semua orang ngomong seenaknya, agama bisa rusak. Yang membuat banyak perselisihan adalah karena orang-orang yang tidak mengerti. Qallal ikhtilaf. Apabila orang jahil itu diam, maka sedikit perselisihan. Jadi kalau zaman dulu yang berbicara itu pemimpin. Karena pemimpin dalam Islam itu adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Dalam Islam tidak dipisahkan antara negara dengan agama. Satu, pemimpinnya satu. Pemimpin negara adalah pemimpin agama. Termasuk juga pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Demikian pula para khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Sehingga yang ceramah mereka-mereka, beliau-beliau yang ceramah itu, bukan orang lain. Atau orang yang ditunjuk oleh beliau-beliau, ayo kamu diberi kewenangan, ayo kamu diberi kewenangan. Ini bagus. Sehingga tidak kacau. Serasi dakwah di negara itu serasi. Termasuk seperti di negara Saudi Arabia itu tidak boleh sembarangan orang ceramah, tidak boleh. Itu orang yang ditunjuk oleh penguasa fulan. Sehingga tidak kacau. Namun kalau penguasanya penguasa menyimpang, ya rawan juga untuk diselewengkan. Kita bicara suasana normal, penguasa yang adil. Penguasa atau sultan atau orang yang ditunjuk oleh sultan, itu yang dua ini diperintahkan, satu dan dua. Adapun yang ketiga, yang enggak ditunjuk itu berarti orang yang memang ingin menampilkan dirinya. Dia orang yang riak, kepingin tampil, itu dilarang. Kemudian beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali membawakan riwayat lebih khusus lagi masalah kisah, cerita-cerita, yaitu diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Khabbab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israel lamma halaku qassu." Ini indah ya. Mari kita renungkan ini, dan ini banyak terjadi. Sesungguhnya bani Israel tatkala mereka telah binasa, maka mereka itu suka bercerita. Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, setelah mereka itu binasa dan rusak agamanya, yang mereka lakukan pengajian-pengajian isinya hanya cerita-cerita, dongeng-dongeng saja. Atau cuma nasihat-nasihat saja, tanpa menjelaskan prinsip-prinsip agama. Bahkan juga ada riwayat lagi yang hampir mirip dengan ini, yang maknanya itu yang menyebabkan rusaknya Bani Israel adalah karena mereka suka bercerita. Nah ini kita harus waspada umat Islam. Jadi pengajian itu isinya bukan hanya cerita-cerita saja, bukan hanya nasihat-nasihat saja. Tapi pengajian itu adalah menerangkan prinsip-prinsip dasar agama. Ini loh akidah yang benar. Ini loh tauhid yang lurus. Ini loh syirik. Ini loh sunnah. Ini loh bid'ah. Ini loh halal. Ini loh haram. Ini loh hak. Inilah batil. Itu agama yang benar. Kalau kita tinggalkan yang itu, kita cuma sekedar cerita-cerita saja, dongeng-dongeng saja, atau bahkan sekedar nasihat-nasihat saja tanpa menjelaskan hukum, berarti kita akan rusak sebagaimana Bani Israel dulu rusak. Karena itu tidak dibenarkan kelompok-kelompok dakwah yang dalam dakwahnya itu hanya isinya itu cerita-cerita saja. Cerita-cerita, cerita-cerita, dongeng-dongeng, cerita, nasihat, tidak benar. Yang benar adalah akidah jelaskan, tauhid jelaskan, fikih jelaskan, supaya orang tahu agamanya. Coba antum lihat sekarang, antum lihat di Indonesia yang paling banyak Nasrani. Antum dengarkan ceramah-ceramah mereka, ada enggak menjelaskan prinsip-prinsip ajaran? Ini halal, ini haram, ini boleh, enggak boleh, ada enggak? Tidak ada. Yang ada cuma Islam. Mereka paling hanya menjelaskan kita harus jadi orang baik, baik, baik, baik. Umum-umum saja. Atau cerita-cerita saja. Cerita-cerita Yesus, ceritanya siapa, ceritanya ini, dan macam-macam. Tidak ada menerangkan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Tidak ada. Apalagi menjelaskan tentang riba, bunga bank. Tidak ada. Padahal di Injil disebutkan bahwa bunga bank itu haram. Tapi tidak ada. Bahkan terjemahannya Injil itu bunga. Bunga. Kamu kalau ngutangkan sama orang jangan minta bunga. Seperti, tapi tidak ada yang terangkan mana? Karena mereka seperti itu, agamanya hanya untuk mengikuti seleranya umat. Nanti kalau kita terangkan nanti umat lari semuanya. Inilah yang menyebabkan rusak. Umat mau lari, mau larinya lebih kencang lagi naik onta atau naik kuda, monggo silakan. Yang penting hak adalah hak, batil adalah batil. Kewajiban kita adalah menjelaskan. Dilarang kita menutupi ilmu. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. In 'alaika illa al-balagh. Inilah hukumnya. Kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Mau alhamdulillah bahagia dunia akhirat. Enggak mau terserah sengsara dunia akhirat. Yang menyebabkan Nabi Ibrahim dibakar itu adalah karena menerangkan kebenaran tanpa kompromi. Benar adalah benar, batil adalah batil. Seandainya beliau mau diajak kompromi oleh Raja Namrud, tidak mungkin dibakar. Dibangunkan pesantren oleh Namrud. Hei Nabi Ibrahim, saya bangun pesantren mewah nanti ya. Tapi karena beliau menegaskan yang hak, dibakar. Demikian pula para nabi, demikian pula Rasulullah Muhammad SAW yang menyebabkan beliau ditindas, dicaci, bahkan diancam bunuh karena menerangkan yang benar. Yang penting dikemas dengan cara terbaik. Nerima alhamdulillah, tidak nerima dakwah jalan terus. Jadi dakwah bukan ceritanya hanya dongeng-dongeng saja, cerita-cerita saja, nasihat saja. Tazkiyatun nufus perlu, perlu sekali. Tapi juga diterangkan masalah akidah, masalah tauhid, ini hak, ini batil. Bahkan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan majlis-majlis zikir itu adalah majlisul halal wal haram. Majlis pengajian yang diterangkan di sana itu ini halal, ini haram. Itulah namanya majlis zikir. Majlis zikir. Kemudian, jadi itu diantara bahaya cerita-cerita. Karena itu kelompok-kelompok dakwah yang dakwahnya itu hanya isinya cerita-cerita saja, nasihat-nasihat saja, maka mari dirubah cara dakwahnya mengikuti cara dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Amar ma'ruf saja tidak cukup, tapi harus ada nahi mungkar. Biasanya orang milih enaknya saja, amar ma'ruf, ngajak orang berbuat baik. Kenapa? Tidak ada benturan. Nanti kalau kita nahi mungkar, ada benturan. Memang itulah dakwah. Ada benturan dakwah itu. Kalau tidak mau benturan, ya jangan dakwah. Para ulama menyebutkan bahwa ulama itu dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama-tama adalah ulama ul ummah, ulamanya umat. Hanya mengikuti seleranya umat saja. Dia tidak berani menyampaikan yang benar kalau umat itu nolak. Seleranya apa? Ini kasih seleranya. Tujuannya adalah mencari ridha umat, ridha manusia. Ini adalah ulama usu, ulama jahat, dan ini adalah du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang mengajak manusia masuk neraka jahannam, sesat dan menyesatkan. Yang kedua adalah ulama ud-daulah, ulama'nya negara, ulama'nya pemerintah, yang tujuannya hanya mengikuti seleranya penguasa. Penguasa mengatakan, tolong carikan dalil bahwa ini adalah boleh. Sibuk cari dalil untuk membolehkan itu, halal. Ini dalilnya banyak. Penguasa mengatakan, corong carikan dalil, ini haram. Sibuk cari dalil. Semuanya serba pesanan. Mereka adalah para penjilat. Mereka adalah ulama usu. Dan mereka adalah du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian yang ketiga adalah ulama ul millah. Ulamanya agama. Yang dibawa adalah pesan-pesan agama. Kebenaran disampaikan. Kapanpun, dimanapun, benar adalah benar, batil adalah batil. Sudah. Mau nerima, monggo. Tidak nerima, monggo. Mau ngundang lagi, monggo. Tidak diundang lagi, monggo. Wong dakwah bukan urusannya undang-mengundang. Dakwah ini urusannya adalah menyampaikan yang benar. Yang penting dikemas dengan cara terbaik. Dikemas dengan cara baik. Alhamdulillah kita telah menyampaikan. Sehingga kalau Allah tanya kepada kita, kita hanya mengatakan ma'dziratan ila rabbikum. Kami punya alasan di depan Allah bahwa kami sudah menyampaikan. Selesai. Jadi bukan hanya cerita-cerita dongeng-dongeng saja. Kemudian bahkan kalau antum lihat ya, subhanallah, mudah-mudahan saja terbuka hati orang-orang Nasrani terutama. Mudah-mudahan hati mereka terbuka. Kalau antum lihat misalnya di parabola, itu kan ada televisi dunia, termasuk juga stasiun-stasiun televisi miliknya orang-orang Nasrani di Amerika atau di mana-mana. Itu mereka punya stasiun televisi banyak di dunia. Banyak stasiunnya. Tapi kalau kita lihat, sungguh ya Allah, lucu sekali, lucu sekali. Kita tidak yakin sama sekali bahwa ini adalah agama yang benar. Sehingga kalau di pengajian-pengajian mereka itu dibuat pentas yang besar. Sehingga juru khutbahnya itu ya kayak artis. Jalan ke sana dengan gaya, dengan bahasa tubuh. Ya, jalan ke sana sambil kayak artis akhirnya. Lalu semuanya senang, tepuk tangan, haleluya, haleluya. Agama apa ini? Kemudian setelah itu konser musik, nyanyi, kita puji-puji Tuhan, ya. Sambil pakaian-pakaian telanjang, ciuman, rangkulan. Apa agama apa ini? Hada syai'un la yusaddiquhu 'aqil. Ini sesuatu yang tidak mungkin dipercaya oleh orang berakal. Tidak ada menerangkan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Tidak ada. Jadi ceritanya adalah ngumpulkan umat, yang penting mereka mau masuk gereja. Alhamdulillah, nyumbang yang banyak ya. Besok lagi, jazakallah khair. Seperti itu. Mudah-mudahan ada hati yang mau terbuka. Mari kita buka akal kita, akal pikiran. Anda diselamatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Anda mau atau tidak mau, Rasulullah adalah juru selamat yang membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah adalah kabar gembira yang dibawa, yang diberitakan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dan oleh semua nabi bahwa akan datang seorang nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi juga agama-agama yang lainnya, ceritanya itu hanya kita harus baik, kita harus baik, baik, baik, baik, baik. Tak diterangkan hukum-hukum syariat, tak diterangkan. Islam ini konsep agama yang lengkap luar biasa, syamil wa kamil, sempurna dan universal. Lengkap Islam itu, lengkap. Mulai dari masalah paling prinsip sampai tetek bengek dibahas semuanya. Agama lain tak ada. Paling-paling agama lain itu semoga manusia bahagia semuanya, gitu aja. Sampai ada salah seorang tokoh dari mereka ditanya, Pak Fulan, tokoh agama mereka ya, Pak Fulan, bagaimana hukumnya orang laki itu suka dengan laki-laki, lalu dia melakukan homoseksual, boleh apa enggak? Ya, yang penting dilakukan suka sama suka, yang penting manusia bahagia semuanya. Mana bisa bahagia kalau gitu, kena aid semuanya nanti. Agama model apa? Ayo kita pakai akal sehat. Islam adalah solusi. Islam adalah jalan keluar. Di mana-mana telah masuk Islam semuanya. Di Jerman, di Inggris, di Belanda. Semuanya Islam menguasai dunia. Tinggal kita sekarang merapatkan barisan. Bergandengan tangan. menyongsong munculnya Imam Mahdi alaihi salam dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah. Agama harus diterangkan dan bukan hanya cerita-cerita saja. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini ada bab yang baru lagi, bab yang nomor ke-34. Yaitu babun nahyi 'anil imlal was-sa'ama fil mau'idhah. Bab larangan membuat orang lain itu bosan dan merasa jenuh mendengarkan nasihat. Ini berkaitan dengan memberikan nasihat, tidak boleh sering-sering, nanti khawatir membuat orang itu jenuh dan bosan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Abu Wa'il rahimahullahu taala, kata beliau, kana Abdullah yudzakkirun nas fi kulli yaumi khamis. Bahwasanya Abdullah memberikan nasihat kepada manusia tiap-tiap hari Kamis, seminggu sekali hari Kamis. Ini sepertinya Abdullah bin Mas'ud karena panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Faqala lahu rajulun, lalu ada satu orang yang mengatakan kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka zakkartana kulla yaum. Wahai Abu Abdurrahman, saya berharap Anda mau memberikan nasihat kepada kami tiap hari. Jangan seminggu sekali, kurang, tiap hari. Lalu kata beliau, ama innahu yamna'uni min dalik anni akrahu an umillakum. Yang menghalangi aku tidak melakukan itu adalah aku khawatir, aku tidak suka kalau aku membuat kamu bosan. Wa inni atakhawwalukum, aku memberikan nasihat jarang saja. Kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amah alaina, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dalam waktu-waktu tertentu karena beliau khawatir kami merasa bosan dan jenuh. Nasihat yang sering-sering. Maksudnya ini adalah pengajian-pengajian yang orang itu disuruh datang. Yang mana kalau dilakukan seperti ini tiap hari nanti orang itu bosan, disuruh datang ya tiap hari, mau tidak datang enggak enak, mau datang ini bosan karena tiap hari. Adapun kalau memang media-media yang dibuat untuk dakwah, seperti radio dakwah atau yang lainnya, ya memang itu ceritanya dakwah, ya dakwah tiap hari. Bahkan kalau bisa tiap hari diperbanyak lagi dakwahnya. Karena tidak ada unsur memaksa orang, mau dengarkan disetel, enggak mau dengarkan dimatikan, selesai. Ini maksudnya adalah pengajian-pengajian yang orang itu datang. Mau enggak datang, enggak enak. Mau datang ini bosan. Sehingga kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seminggu sekali. Kemudian ada pula riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, hadithin nasa kulla jum'ah marrah. Hendaklah kamu berbicara kepada manusia, memberikan pengajian itu satu Jumat sekali, yaitu sepekan sekali. Fa in abaita fa marraten. Kalau kamu tidak mau sepekan sekali, maka sepekan dua kali. Fa in aktarta fa thalath marrat. Kalau kamu ingin tambah lagi, maka satu pekan tiga kali. Wala tumillan nas hadzal Qur'an, jangan sampai kamu jadikan orang itu bosan dengan Qur'an. Jadi paksa, diterangkan suruh orang datang, dipaksa, enggak mau dipaksa, akhirnya orang bosan. Wala alfiyannaka ta'til qauma wa hum fi haditsin min haditsihim fataqussu 'alaihim fataqta'u 'alaihim haditsahum fatumillahum. Ini kata-kata sangat indah. Aku tidak ingin melihat kamu datang kepada suatu kaum. Ketika itu mereka sedang dalam pembicaraan, ngobrol-ngobrol ya, ngobrol di antara mereka, masalah-masalah mereka. Lalu tiba-tiba kamu datang, kamu putuskan omongan mereka, kamu kasih pengajian. Ini enggak boleh. Jadi orang lagi ngobrol-ngobrol, enak-enak ngobrol, tiba-tiba ada yang datang, lalu dikasih pengajian. Jangan. Kenapa? Nanti akan membuat mereka bosan. Walakin ansit, kamu diam saja. Ikuti obrolan mereka aja, ngikuti mereka. Sehingga suasana enak. Fa idza amaruka fahadithhum wa hum yastahunahu. Kalau mereka nyuruh kamu berbicara, baru kamu bicara. Sehingga ketika kamu bicara, mereka itu senang mendengarkan pembicaraanmu, tidak terpaksa. Fandur as-saja' minad du'a fajtanibhu. Perhatikanlah sajak dalam doa, jauhi. Doa dipaksa-paksa dengan sajak-sajak, puisi-puisi. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa al-ijtinab, karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan itu kecuali menjauhinya. Itu membuat puisi-puisi doa yang berlebih-lebihan yang dipaksa-paksakan. Dari sini ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah majelis-majelis yang ada unsur memaksa orang untuk datang. Kalau mereka enggak datang enggak enak, maka jangan terlalu sering, membuat orang nanti bosan. Seandainya pun mereka suka, semakin banyak semakin suka, enggak apa-apa, tapi diusahakan materinya materi yang menarik dan materinya berubah-berubah, berganti-ganti. Karena kalau sering pengajiannya materinya itu aja, ya orang nanti bosan. Kan materinya banyak, dipilih materi ini, materi itu dan yang lain-lainnya. Kemudian juga kalau media-media yang memang dibuat untuk pengajian, nanti khawatirnya salah paham ya. Di sini kan dikatakan maksimal pengajian itu seminggu 3 kali. Nah itu radio dakwah itu, satu hari berapa kali itu? Iya pagi, siang, sore. Nah, memang itu namanya aja radio dakwah, itu tidak ada unsur maksa. Kalau mau setelan, tidak mau jangan disetel. Itu aja, gampang. Tidak ada memaksa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rzuqna mahabbatahu wattiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatihi. Allahumma ihsyurna fi zumratihi. Allahumma wa'adkhilna fi syafa'atihi. Allahumma asqina min hawdih. Allahumma ajma'na bihi fi jannatin na'im ma'al ladina namta alim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Allahumma aktub dhalika lana wali walidina wali sa'ir al-muslimin. Allahumma aj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattafi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah wa na'udhubika min su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.